إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد إخوان mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala dalam membahas kitab tauhid dari Sahih Bukhari yang termasuk kitab yang terbesar dari seluruh kitab kitab-kitab yang ada di Sahih Bukhari bersama dengan saudaranya Kitabul Iman. Kitabul Tauhid, kita telah menyelesaikan 23 bab dan seluruhnya berbicara mengenai nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama-nama yang husna, yang penuh dengan kebaikan, yang sempurna, yang tidak ada satupun cacat atau aib dan kekurangannya. Kita akan memasuki bab ke-24 insyaallah taala. Bab ke-24, bab qaulillah taala وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Wajah-wajah pada hari itu berseri, cerah, bergembira, yakni mereka memperoleh jannah atau sesuai dengan ayat yang mulia ini, ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya ia melihat, yakni ru'yatullah. Bab ini menjelaskan tentang ru'yatullah, melihat pada Allah nanti pada hari kiamat, khusus orang-orang mu'minin. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali melihat Allah, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam setelah seperti kebiasaan beliau di kitab Tauhid khususnya dan di kitab-kitab yang lain, selalu mengiringi hadis ayat dengan hadis atau hadis dengan ayat, karena memang keduanya Al-Kitab dan Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadith selalu berjalan bersama, tidak pernah berpisah dan tidak boleh dipisahkan. Setelah membawakan ayat yang sangat jelas dan tegas sekali, dan seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pun meyakini, mengimani ru'yatullah, sebagian dari mereka menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ru'yatullah. Al-Imam membawakan sebanyak 11 buah hadis menurut perhitungan Al-Hafiz rahmatullahi alaih. Hadis yang pertama nomor 7434, 7435 dan 7436 dari beberapa jalan. Ini hadis yang pertama. Silakan saudara. Satu lagi. Hadis yang pertama dari jalan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Jalan yang pertama Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya dan seterusnya, sampai kepada Jarir an Jarir an Qais, yani Qais bin Abi Hazim عن جرير قال. Berkata Jarir, "Kunna julusan 'inda an-nabiy 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk di sisi atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh nadhara, tiba-tiba beliau melihat, ila al-qamar, kepada bulan Lailatul Badri, purnama, pada malam bulan purnama. Qala, beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabb kamu sebagaimana tarawna hadzal qamar, sebagaimana kamu melihat bulan ini, yakni bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kamu tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Qamar jelas terlihat. Apakah orang akan berdesak-desakan untuk melihatnya? Tidak. Semua dapat melihat dengan jelas. Dan kamu tidak akan pernah berselisih. Ini makna tudammuna. Tidak akan pernah berselisih bahwa kamu melihat, yang kamu lihat ini adalah bulan purnama. Yakni kamu akan melihat Rabb kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Fa in istata'tum, maka jika kamu sanggup, an la tuglabu, untuk tidak dikalahkan, ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syamsi, faf'alu. Maka jika kamu sanggup untuk tidak dikalahkan, apa makna tidak dikalahkan? Meninggalkan sholat? Tidak. Tidak mungkin sahabat meninggalkan sholat tepat pada waktunya. Untuk tidak dikalahkan atas sholat sebelum terbit matahari. Sholat apa? Subuh. Dan sholat sebelum terbenam matahari. Faf'alu, kerjakanlah. Ya, ini kerjakanlah sholat yang memiliki keutamaan tersendiri kalau dikerjakan di awal waktu, sholat subuh dan sholat asar. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua, al-imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan juga dari jalan Ismail, sebelumnya disebutkan Ismail, yakni Ismail bin Abi Khalid, an Qais bin Abi Hazim, an Jarir bin Abdullah qala. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Jarir bin Abdullah. Qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum, sesungguhnya kamu, satarawna rabbakum iyanan, akan melihat Rabb kamu dengan mata kamu langsung, dengan mata kepala kamu, maksudnya seperti itu, yakni jelas, terang dan nyata, tidak ada kesamaran dan tidak ada yang menghalanginya. Sini ada tambahan lafal iyanan, faedahnya besar sekali. Terang-terangan, jelas dengan mata kamu, yakni benar-benar yang kamu lihat itu Allah, Rabb kamu, bukan nikmat. Ini bantahan kepada Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang sepaham dengan mereka yang mengingkari ru'yatullah. Jalan yang ketiga dari hadis yang mulia ini, kembali sanadnya kepada Qais ibn Abi Hazim. Haddathana Jarir qala. Jarir menceritakan kepada Qais bin Abi Hazim, telah menceritakan kepada kami Jarir. Dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada malam bulan purnama, yang kemudian di hadis pertama dijelaskan beliau duduk bersama para sahabat. Maka beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati. Sini ada tambahan lagi, yawmal qiyamati. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabb kamu pada hari kiamat. Kama tarawna hadha, sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yati, kamu tidak akan pernah berselisih, bertengkar, berdesak-desakan dalam melihat Rabb kamu nanti pada hari kiamat. Hadis yang pertama ini merupakan ketegasan hadis, dan ia merupakan tafsir bagi ayat Al-Quran. Walaupun ayat Al-Quran telah jelas, kalau tidak ada bayan tafsir yang lain cukup. Tetapi seperti yang di awal saya katakan, bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Hadis berjalan bersama, saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Hadis yang kedua, hadis nomor 7437 dan 7438. Hadis yang panjang sekali, dan kita pernah membahasnya di bagian kitab Ar-Riqaq. Penunjukkan dalilnya adalah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Ini hadis dari jalan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, annan nasa qalu, bahwa manusia, yakni sebagian sahabat, pernah bertanya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawman qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Beda dengan orang-orang Yahudi yang memaksa Musa agar Allah memperlihatkan terang-terangan kepada mereka. Kedurhakaan. Tapi sahabat, sebuah pemahaman, ingin tahu, talabatul ilm. Yahudi, kedurhakaan. Kita tidak akan beriman sampai kita melihat Rabb kita. Sebuah kedurhakaan besar. Ini perbedaan antara Yahudi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ayat berapa? Surah Al-Baqarah. Tegas sekali surat ini menjelaskan tentang banyak sekali sifat orang-orang Yahudi. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ, kami tidak akan beriman kepadamu, menggunakan huruf lan, yakni lan lil istiqbal, untuk masa sekarang dan yang akan datang, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta, sampai narallaha jahratan, kami melihat Allah terang-terangan. Ini kedurhakaan. Maka mereka disambar oleh sa'iqah. Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Maka mereka, kamu pun disambar petir sa'iqah, dan kamu menyaksikannya, yakni sebagian dari kamu. Ini kedurhakaan. Adapun sahabat, talabatul ilm, menuntut ilmu, ingin tahu, bertanya sifatnya. Hal nara rabbana yawmal qiyamah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW balik bertanya, hal tudaruna fil qamari lailatal badr, apakah memudaratkan kamu, membahayakan kamu, atau maknanya seperti tadi, apakah kamu akan berselisih melihat bulan pada malam purnama? Qalu la, tidak ya Rasulullah. Qala fa hal tudaruna fi syamsi laysa dunaha sahabun. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah akan memudaratkan kamu atau kamu akan berselisih, berdesak-desakan melihat matahari yang tidak tertutup, terhalang oleh awan? Jelas matahari itu. Qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadhalik, maka sesungguhnya kamu akan melihatnya, melihat Allah seperti itu, seperti kamu melihat bulan purnama, seperti kamu melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan, yakni ayanan, jelas terang nyata dengan mata kepada kamu. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga penunjukkan dalilnya sama dengan hadis yang kedua. Berarti hadis yang pertama, kedua dan ketiga penunjukkan dalilnya jelas, tegas, terang, nyata, tidak bisa menerima ta'wil, dan itu langsung nassun. Hadis yang ketiga nomor 7439, sama dengan yang tadi. فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا. Hima di sini adalah qamar dan asyam dan qamar. Hadis yang keempat 7440, istinbat bukan nas, tetapi tegas. Yani Rasulullah SAW mengatakan penunjukkan dalilnya, فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا, maka apabila aku melihatnya, yakni Nabi SAW melihat Allah, maka aku pun tersungkur sujud. Hadis yang kelima jelas penunjukkannya. Hadis nomor 7441, sabda beliau, isbiru, bersabarlah. Ini obat yang paling mujarab, isbiru, khususnya pada zaman sekarang, hatta talqaw Allah wa rasulahu fa inni 'anil hawd. Sabarlah sehingga kamu bertemu dengan Allah dan rasulnya. Bertemu dengan Allah ini istinbat. Hadis yang ke-6, 7442 telah kita baca sebelum ini, ya, dari hadis Ibn Abbas, waliqa'uka al-haq, dan perjumpaan denganmu, yakni dengan Allah, hak. Hadis yang ke-7, 7443 juga telah kita baca. Penunjukan dalilnya adalah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Asyahid sayukallimuhu rabbuhu, laysa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijabun yahjubuhu. Asyahid illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak seorang pun di antara kamu melainkan Rabb-nya akan berbicara kepadanya secara langsung. Tidak ada antaranya dan antara Rabb-nya penterjemah, dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Hadis yang ke-8, 7444, jelas penunjukan dalilnya dari hadis an Abi Bakr ibn Abdullah ibn Qais an Abi, yani Abdullah bin Qais, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jannatani, dua surga, min fiddatin, dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, bejadanya dan apa yang ada dalam surga itu semuanya perak, wa jannatani min dhahabin, dan dua surga lagi terbuat dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, bejananya gelasnya, dan wa ma fihima, apa yang ada di antara kedua surga itu semuanya dari emas. Jadi Nabi SAW mengatakan di sana nanti ada dua surga terbuat dari perak, dan dua surga lagi terbuat dari emas, gelas-gelasnya dan apa yang ada di antara keduanya itu, yang dari perak dan dari emas, terbuat yang satu dari perak, satu dari emas. Wa ma bainal qaum, dan tidak ada di antara kaum, wa baina ay yanzuru ila rabbihim, jarak atau yang menghalangi, dan tidak ada di antara kaum dan di antara mereka melihat Rabb mereka, ay yanzuru ila rabbihim, illa ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati adn, melainkan rida al-kibriya di wajahnya di surga kekal yang penuh dengan surga yang kekal, jannatu adn, surga yang kekal. Ini penunjukkan dalilnya jelas, ayyanduru ila rabbihim. Hadis yang ke-9, 7445, juga penunjukan dalilnya jelas, laqiyallaha wa huwa alaihi qaddan, asyahid laqiyallaha. Hadis yang ke-10, 7446, penunjukan dalilnya, wala yanduru ilaihim, yakni ada tiga golongan, salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanduru ilaihim, ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak melihat mereka. hadis ini istinbat. Hadis yang ke-11 jelas menunjukkan dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasatalqauna rabbakum, dan kamu akan melihat Rabb kamu. Itulah 11 buah hadis bersama ketegasan ayat Al-Quran. Jika tidak ada hadis kecuali ayat, cukup. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada sebagian sahabat bahwa kamu akan melihat Allah. Sebagian sahabat lagi tidak hadir di majlis itu, maka mereka bertanya. Karena tidak seluruh sahabat hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagiannya saling bergantian. Sekarang yang fulan yang hadir. Fulan tinggal di rumah, tidak hadir. Lalu yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir. Besoknya bergantian. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia tinggal di jauh dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergantian dengan tetangganya datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ad-Darqutni, Amirul Mu'minin fil Hadis rahmatullahi alaih, mengumpulkan hampir seluruh jalan tentang ru'yatullah. Karena itu beliau mempunyai kitab ru'ya. Beliau juga mengarang kitabus sifat. Nah, itu. Ini bab yang ke-24. Bab ke-25. Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala. Dibawakan lagi firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 56. Bab ini ingin menjelaskan sifat rahmat bagi Allah secara hakiki. Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama bagi Allah. Sifatnya Ar-Rahmah. Sifatnya Ar-Rahmah. Kemudian buah dari sifat Ar-Rahmah itu, Allah memasukkan kasih sayang kepada manusia. Ingat hadis, Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia ini. Karenanya berkasih sayanglah sesama, bahkan binatang buas menyayangi anaknya. 99 rahmat lagi Allah sisakan untuk orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, dibawakan oleh al-Imam 3 buah hadis yang menjelaskan rahmat Allah yang luas sekali. Karena itu seseorang tidak boleh menutup, membatasi rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat manhaj A'rabiyun yang berdoa di dalam salat, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau rahmati seorang pun bersama kamu. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Sesungguhnya engkau telah menutup pintu yang luas sekali. rahmat Allah luas. Nah, untuk itulah al-imam membawakan bab yang ahli bid'ah mengingkari Allah disifatkan dengan rahmah. Karena itu mereka menta'wil sifat rahmah dan sifat ghadab. Sifat rahmah menurut mereka maknanya Allah, yakni masuk dalam bab iradah. Sifat rahmah dan sifat ghadab menurut mereka, sifat ghadab itu sifat marah. Allah memiliki sifat marah. Mereka menafsirkannya, yang lebih tepat merubahnya, maknanya kehendak. Kehendak Allah memberikan ganjaran, itu sifat rahmah kata mereka. Kalau ghadab, kehendak Allah murka kepada seseorang. Jadi sifat rahmah dan sifat ghadab mereka masukkan ke dalam sifat iradah. Iradah, kehendak. Dan ini adalah batil. Yang tepat adalah iradah salah satu sifat Allah, rahmat salah satu sifat Allah, ghadab salah satu sifat Allah. Sifat rahmah sifat zat atau fi'aliyah. Sifat zat atau sifat fi'aliyah, ikhtiyariyah. Jangan salah-salah. Ini bukan tebak-tebakan. Sifat rahmah, sifat zat yang ada pada Allah, sekaligus sifat fi'aliyah. Ia sifat zat Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala sifat zatnya rahmah, namanya ar-Rahman ar-Rahim. Juga sifat bagi perbuatan Allah. Allah memberi rahmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Silakan. ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ناولوا رسول الله الصبية الشاهد إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Sesungguhnya Allah hanya merahmati dari hamba-hambanya yang penyayang. Menunjukkan Allah disifatkan dengan rahmah, dan hamba juga disifatkan dengan rahmah. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Antara sifat rahmah Allah dan sifat rahmah hamba sama namanya dan sama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Terus. ولكل واحدة منكما الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan di isnadih dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbihima, bertengkar surga dan neraka kepada Rabb mereka. Yakni mengadukan hal mereka. Faqalatil jannatu, berkata jannah. Ini faedah yang besar sekali, bahwa al jannah wal nar telah diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, telah ada sekarang ini dari dahulu sebelum diciptakannya manusia. Sebelum Allah menciptakan Adam abuna, bapak kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Allah telah menciptakan al-jannah wal-nar. Maka surga yang ditempati Adam dahulu, itu yang akan ditempati oleh anak cucunya nanti. Menyelahi mazhab Mu'tazilah. Berkata surga pada Allah, ya Rabb, ya Rabbi, wahai Rabbku, mana hala yadkhuluha illa du'afa'un nasi wasaqatuhum. Ya Rabbi, mengapa tidak ada yang memasukinya ke dalam jannah ini, ke dalamku, kecuali du'afa'un nas, orang-orang kaum du'afa. Ini kabar gembira bagi kaum du'afa. Mereka rendah, hina, dihinakan di dunia ini. Papa, miskin, fakir. Tapi barangkali mereka sab terdepan di jannah. Karena jannah mengatakan, tidak ada yang memasukiku kecuali du'afa'un nas, Barangkali ini babnya bab tamsis diutamakan. Wasata wasatatuhum, dan orang-orang yang direndahkan. Yakni yang tidak dipandang sebelah mata oleh manusia. Itu saqatuhum. Yakni tidak ada yang memasuki jannah ini illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Wa qalatin nar, dan berkata an-nar. Yakni usirtu bil mutakabbirin. Aku diutamakan, diutamakan masuk kepadaku ke dalam nar al-mutakabbirin. Lafal usirtu memberikan faedah yang besar sekali. Tidak berarti selain dari mutakabbirin tidak masuk ke dalam neraka, tapi diutamakan. Umumnya yang masuk neraka al-mutakabbirin, dan seluruh orang-orang kufar adalah mutakabbirin. Ya. Demikian juga lafal illa du'afa'un nas wa saqatuhum, tidak berarti orang-orang yang agenia tidak masuk jannah, tidak. Faqala Allah Ta'ala lil jannah, maka Allah Ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, yakni aku memberikan rahmat dengan sebabmu. Wa qala lin nar, dan berkata Allah kepada, Allah berfirman kepada neraka, anti adabi, engkau adalah azabku, usibu biki man asya'u, aku yakni timpakan siksa denganmu, aku azab denganmu orang yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan masing-masing dari kamu berdua akan penuh. Ini membatalkan perkataan orang awam yang sering mengatakan ini, kalau firqah an-najiyah saja yang masuk surga, kosong surga. Barangkali mereka walhasil kalimat-kalimatnya seperti itu, surga dan neraka penuh. Mil'uha, jelas tegas nas itu, mil'uha, tidak ada yang kosong, penuh semuanya. Perhatikan firman Allah, walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Fa'amma al-jannatu fa'inna allaha la yadhlimu man min khalqihi ahadan. Adapun surga, maka sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang pun juga dari makhluknya. Wa innahu yunshi'u lindar. Perkataan ini galat, khata dari sebagian rawi. Karena Allah tidak akan menciptakan makhluk yang tidak berdosa kemudian dimasukkan ke neraka, tidak. Ini hadis maklum terbalik. Harusnya Allah menciptakan makhluk, karena surga waktu itu masih kosong, walaupun sudah dimasuki orang-orang yang beriman, maka Allah ciptakan makhluk yang lain, Allah tempatkan di jannah, maka penuhlah jannah. Sedangkan neraka, tidak mungkin Allah akan menciptakan makhluk yang tidak berdosa kemudian Allah siksa di neraka. Ini madhabnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah madhabnya tidak demikian. Oleh karena itu, saya tidak ragu lagi bahwa lafaz ini maklub, terbalik, khotok, terjadi kesalahan pada sebagian rawi. Karena hadis ini jelas pernah kita membacanya, ya, pernah kita membacanya hadis ini sebelum ini di hadis ke 7000 berapa. Dan asal hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor 4850. Wa ammal jannatu fa inna Allah 'azza wa jalla yunshi'u laha khalqan jannah. Adapun surga, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menciptakan makhluk untuknya. Di hadis keberapa? Sebelum ini kita baca di bagian kita Tauhid. Tujuh ribu tiga ratus lapan puluh empat. Barakallahu fiik. Naam, betul. 7300. Ya. Itu hadis Anas bin Malik. Beda. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah ada di nomor 4850. Lafaznya tadi. Wa ammal jannatu fa inna Allah 'azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Adapun hadis nomor 7384 hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik. Dia benar. يعني ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. Itu dari hadis Anas Asy-Syahid. Yang saya maksudkan hadis Abu Hurairah khata di nomor 7449, tapi benar di nomor 4850. Sini Suhail. Ini dia hadisnya. Panjang. Dari jalan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahajjatil jannatu wan nar. Berdebat, berbantahan surga dan neraka seperti tadi. Kemudian di akhir hadisnya, ya, fa'amman nar, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu fataqul, tidak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya. Ini pernah kita bahas. Lalu neraka mengatakan qat qat qat, cukup cukup cukup. فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. Maka disitulah neraka penuh. وَلَا يَذِّمُ اللَّهُ عَزْ وَجَلْ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا. Dan Allah tidak menganiaya, Allah Azza wa Jal tidak menganiaya seorang pun dari makhluknya. Yakni Allah tidak akan menciptakan makhluk yang tidak berdosa kemudian dia mengazabnya, tidak mungkin. Ini mazhab Asy'ariyah, mazhab Ahlu Sunnah. Tidak, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berdosa, yang tidak salah. Wa ammal jannatu fa inna Allah azza wa jal yunshi'u laha khalqan, yunshi'u laha khalqan. Di hadis ini wa innahu yunshi'u lin-nar, di sini jannah, di sini nar. Maka ini khata', keliru dari sebagian rawi thiqat manusia. Wa ma kana rabbuka nasiya, hanya Rabbmu yang tidak lupa. Saya pun pada pertemuan yang lalu keliru dalam menyampaikan sebagian rawi. Saya katakan bahwa hadis idza wusida al-amru ila ghairi ahliha fantadhir as-sa'ah dari riwayat Ismail bin Abi Uwais. Ini khata, waham dari saya. Saya ingat-ingat ketika mengendarai mobil pulang, rawi ini, rawi itu, oh ini khata, saya salah. Harusnya dia Fulaih bin Sulaiman, yang juga seorang rawi Bukhari yang diperdebatkan oleh para ulama. Dengan sebab ada Fulaih itu, maka sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani Allah Ta'ala melemahkannya. Tetapi jawabannya adalah Fulaih tidak lemah secara mutlak, tidak seluruh hadisnya lemah. Pada sebagian hadisnya yang tidak lemah telah dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana Ismail, hadis-hadis Ismail bin Abi Uwais, yang Al-Imam memilih hadis-hadis dari kitab Uwais bin Ismail bin Abi Uwais. Jadi yang meriwayatkan hadis idza wusid al-amru bukan Ismail, saya keliru, waham. Yang tepat benar Fulaih bin Sulaiman. Fulaih dibicarakan oleh para ulama, diperdebatkan tentang kesikahan dan kelemahannya. Yang lebih tepat, dia pada sebagian hadisnya lemah, pada sebagian hadisnya tidak lemah. Nah, yang ada di sahihain, hadis-hadis pilihan yang telah dipilih oleh Bukhari dan Muslim, sama dengan Ismail bin Abi Uwais, rawi Bukhari, dan Bukhari banyak meriwayatkan darinya, tetapi tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri hadis-hadisnya telah dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, karena Ismail menyerahkan kitabnya kepada Bukhari untuk memilih hadis apa yang dia mau, dan ditunjuki oleh Ismail ini dia hadis-hadis ini, dan Bukhari memilihnya. Oleh karena itu di sini sering terjadi kesalahan, kekeliruan bagi rawi hadis. Pernah ingat hadis yang saya sering berikan contoh, hadis sadaqah, hadis sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma zilla illa zilluhu. Itu hadis yani dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ini benar di Bukhari. Seorang di antara 7 golongan yang dapat naungan nanti pada hari kiamat, salah seorang atau segolongan ya, yang bersedekah, tangan kirinya dia menyembunyikan sehingga hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu matunfiku yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini sahih, sawab, benar. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan juga oleh Muslim. Muslim ketika mengeluarkan hadis ini, maka terbalik, maklum. ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah sehingga ia tidak tahu, sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Ini salah atau benar? Salah, pasti khata. Karena yang menginfakkan adalah tangan kanan. Tangan kiri yang tidak tahu, ini khotak. Dan sering saya katakan bahwa hadis turun sujud tangan lebih dahulu, la syakka wa la raib, itu khotak dari sebagian rawi. Karena sebagian rawi infirat, menyendiri dalam meriwayatkan hadis, turun tangan dulu baru kaki. Rawi yang lain tidak ada yang meriwayatkan seperti itu, kecuali satu orang meriwayatkan tangan dulu baru kaki dulu. Yang lain hanya melihatkan jangan kamu sujud seperti sujudnya unta, titik. Tidak ada tangan dulu baru kaki dulu. Hanya sebagian rawi, la syakka wa la raib, ini khata, maklum. Begitu secara ilmu hadis, seperti hadis ini itu wajar rawi orang. Wa ma kana rabbuka nasiya, sadaqallahu al-azim. Ketika Allah katakan, berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, hanya Allah yang tidak lupa. Nabi yang mulia alaihi salam lupa tidak? Ada sujud sahwi. Kata Nabi, inna ma ana basharun, saya ini manusia, saya bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Bagaimana dengan ruwatul hadis, para rawi hadis, siqat, dia sering lupa, khata, salah. Yang melemahkan rawi itu kalau kathirul khata, sering salah. Kathirul galat, sering keliru. Nah, itu baru jadi lemah. Tapi kalau dia akhta, rubbama akhta, nabas, manusia. Gak ada seorang pun rawi yang sangat siqah yang tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Karena itu Rafidah Syiah sampai kepada tingkat gulu yang melebihi Nasara. Nasara hanya kepada Isa atau kepada sebagian Muslim. Tapi Syiah mengatakan bahwa para imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Itu Khomeini sendiri yang mengatakan di sebagian kitabnya. Hadis yang ketiga, hadis nomor 7450. Haddatsana Hafs bin Umar, حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله تعالى ما روايتك dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yusibanna aqwaman, sungguh pasti akan mengenai, menimpa beberapa kaum, sab'un minan nar, perubahan pada kulit mereka hitam. Karena apa? Karena terbakar api. Mengapa? Bidzunubin, dengan sebab dosa-dosa, asabuha, yang mereka lakukan di dunia, ukubatan, sebagai siksaan bagi hukuman bagi mereka. Yani pasti ada beberapa kaum yang dibakar di neraka sehingga berubah kulitnya, kulit wajahnya dan hitam, disebabkan dosa yang pernah mereka lakukan di dunia ini, dan ini merupakan siksaan bagi, hukuman bagi mereka. Thumma yudkhiluhumullahul jannah, kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari orang-orang yang beriman, hatta dia memiliki keimanan seberat mili dzarrah, dzarrah yang kekal di neraka. Thumma yudkhiluhumullahul jannata, kemudian Allah memasukkan mereka ke surga bifadli rahmatihi, asyahidin bifadli rahmatihi yuqalu lahum al-jahannamiyun, dengan sebab karunia rahmatnya, yakni dengan sebab rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka disebut al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun yakni bekas penghuni neraka. Tapi itu bukan, kalau ahlul jannah mengatakan kepada mereka al-jahannamiyun, tidak berarti mereka kecil dan terhina, tidak. Karena itu bukan jannah namanya kalau orang merasa terhina, tidak. Itu hanya penamaan saja. Kemudian hilang nanti. Wa qala Hammam haddatsana Qatadah haddatsana Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam. Demikian ikhwan barangkali yang bisa kita bahas dari dua bab yang sangat besar sekali. Yang pertama tentang ru'yatullah, yang kedua tentang rahmat Allah yang demikian luas. Dan senantiasa kita memohon rahmat Allah jalla dzikruhu yang sangat luas sekali. Ya, naam. Silakan lihat. Siapa mau tanya? Hah? Jangan lama-lama, waktu terbatas. Rabbi Karim. Seluruh bab-bab yang dibawakan oleh Al-Imam indah sekali, dan di dalamnya penuh dengan ilmu. Tidak ada? Ya, silakan tadi mana? Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian kemarin yang pertama aku mengambil dari pertama kaum salat Allahumma itu min khofi. Bagaimana sikap kita sadiq atau apa? Tentang iya kenapa? Tidak, bukan sifat, khobar. Karena ahlul bid'ah ba'inun ya, ba'inun min lafaz ba'inun ya. Yang mana yang antum maksudkan? Lafaznya bukan, lafaznya bentuk khobar. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Untuk menjelaskan sama seperti lafaz zat. Zat bukan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan zat seperti yang kita bahas adalah diri Allah. Ba'inun min khalqihi, lafaz yang dimasukkan oleh kaum salaf untuk menunjukkan bahwa Allah terpisah dari makhluk-Nya. Kenapa? Karena ahli bid'ah mengatakan Allah fi kulli makan. Allah ada di segala tempat. Berarti Allah bersama makhluk-Nya. Juga di bawah makhluk-Nya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Karena itu kaum salaf menambahkan lafal ba'inun min khalqihi. Dan saya pernah menerangkan antara asma wa sifat dan khobar. Masih ingat antum? Apa? Apa? Masih ingat atau tidak? Saya tanya masih ingat atau tidak? Hah? Lupa. Jujur. Ya, ini bab asma wa sifat, babnya bab tauqifiyah. Berdalil. Harus menunggu dalil. Ini nama Allah, ini dalilnya. Ini sifat Allah, ini dalilnya. Ya. Ini sifat Allah tapi bukan nama Allah. Al-kalam, al-qaul, itu sifat Allah. Tapi Allah tidak dinamakan mutakallim. Al-irada, sifat Allah tapi Allah tidak dinamakan murid. Al-ghadab, sifat Allah, Allah tidak dinamakan ghadib. Tetapi bab khabar, memberitahukan, itu tidak memerlukan dalil. Selama tentunya tidak bertentangan. Paham? Sini. Antum nanti habis ini. Oh, antum lebih dahulu tadi ya? Iya, kasih dia dulu. Dulu. Singkat padat. Ya. Enggak ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan. Ini tentang tauhid. Umum. Fadhil. Bisa. Bisa. Jadi sama dia bayar, kan bahasanya kita kasih pajak, dilebihinnya pajak itu untuk kembali pulang. Pajak halal atau haram? Haram. Haram. Membuat proyek halal atau haram? Halal. Halal. Bagaimana yang halal dikasihkan ke haram? Begini Ustaz, jadi umpama proyek itu 100 juta. Saya tahu. Tinggalkan itu. Ya, ini orang disuruh bekerja buat satu proyek biaya sekian triliun. tapi dia korupsi, mengambil. Ya. Dikurangkan volumenya. Iya, itu bahasa, yakni bahasa-bahasa yang masuk dalam sabda Nabi yang mulia. Hati-hati antum, ikhwan. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan bukan dengan namanya. Itu korupsi, mencuri, itu nama yang asli. Jangan antum pakai bahasa yang lain, khawatir nanti masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahasa aslinya mencuri. Sahih? Itu bahasa aslinya. Dia mencuri. Karena yang namanya mencuri itu mencuri sesuatu yang sudah pernah kita belajari secara sembunyi. Ya. Nah, kemudian dia menyesal. Bagaimana dia menggantinya? Dia menggantinya dilebihkan pajak dia. Salah atau benar? Khata. Karena pekerjaan proyek halal. Membuat jalanan, membuat jembatan, kan begitu ya? Halal. Dia tidak bisa mengembalikan ke pajak. Sedangkan pajak tidak syar'i. Dia harus mengembalikan kepada yang syar'i. Takut. Ya, salah, saya pernah ngambil. Saya ngambil waktu itu, saya mencuri. Saya tobat, saya ganti ini. Ya, ke pemerintah, enggak usah ke KPK. Ke pemerintah, KPK enggak dulu, ke pemerintah. Nanti masuk ke APBN. Iya, pokoknya mau masuk ke mana? Kembalikan ke dari mana dia proyek itu? Dia pegawai negeri sipil? Iya, usaha. Iya, kontraktor lah gitu ya. Iya. Kembalikan. Begitu. Abdul Razak. Terus baik, pengeras. Hah? Kenapa? Kenapa? Ada hadis atau qaul? Hadis. Oleh siapa? Di sini muhadditsnya di bawah kuasaan Syekh Abu Yusuf Zainul Bakar. Kata beliau di sini Syekh Bakar Abu Zain. Syekh Bakar Abu Zain rahimallahu taala. Siapa perawinya? Nah, hadis itu marfu atau tidak? Mauquf tadi. Sampai kepada Hurairah. Enggak, yang hadis pertama antum bacakan marfu atau mauquf? An-Nabi Hurairah taqala qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, mauquf. Qala Rasulullah marfu. Terus Siapa perawi hadis itu? Enggak, perawi hadis itu. Man akhrajahu? Ad-Dharqutni di kitab sunannya. Al-Imam Hakim di kitab Mustadraknya. Dari jalan Hammad bin Muhammad bin Aun An itu Muhammad bin Aun. Terus siapa Muhammad bin Aun itu ya? Siapa? Diterangkan di situ apa sebut? Yakni al-Imam Ad-Dharqutni tidak ada yang mensahihkan kecuali Imam Ibn Hibban dan Imam Ad-Dharqutni. Gimana Imam Ad-Dharqutni mensahihkannya di mana? Sebutkan di dalam Su'alatul Al-Barqani. Al-Barqani lid-Dharqutni atau lil-Hakim lid-Dharqutni. Di dalam kemudian dikatakan juga wasakat Ibn Bukhari itu ilatnya. Itu ilatnya. Yakni tidak menunjukkan bahwa setiap hadis yang rawinya siqat, hadis itu langsung sahih. Apa persyaratan hadis sahih, Suhail? Wah, mana Suhail? Antun. Terus. Kemudian, beunajin walainat kudiah. Terus. Kemudian, balik. Terus. Yaani yang pertama ruwatuhu tsiqat. Rawi-rawini tsiqat. Seorang rawi dikatakan tsiqatun apabila telah memenuhi dua persyaratan besar. Adil dan dhabit. Sebuah hadis yang dikatakan ruwatuhu siqat itu hanya menjelaskan salah satu persyaratan. Yang kedua muttasil, yakni ittisal, masing-masing rawi mendengar dari syekhnya. Itu dia mengatakan ilatnya di situ apa? Yarwi ani dhuhri mursalan. Itu illah. Perlu diteliti lebih lanjut. Kalau dia memang disiqahkan oleh Al-Imam Ad-Dharqutni. Nah, wallahu a'lam. Tawakkuf. Di Bulughul Maram ada juga. Ya. Jadi nah. Yani hadis itu menunjukkan bahwa Rabbuna Jalla wa'ala disifatkan dengan sifat al-'ulu, ketinggian, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ada di istiwa al-'arsh. Nah, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.